Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-5. Kita beri al-khamisa asyara. Ya. Ini tentang pembagian salat. Ya. Pembagian salat. Kita beri salawatu salahat aqsam. Salat-salat itu ada 3 jenis. Salat-salat itu terbagi 3. Yang pertama ada yang salat fardu ain. Ada yang salat sifatnya fardu ain. Wajib ain atas setiap orang untuk apa? Mengerjakannya. Hukumnya wajib ain. Nah, apakah salat yang wajib ain ini? Tetapi wajib salawat al-khamsu, yaitu salat 5 waktu. Ini salat wajib ain. Dan saya kira semua dari kita memahami hal ini. Dan kewajiban salat 5 waktu ini diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, diterangkan dalam hadis yang mutawatir dan disepakati oleh kaum muslimin. Hal yang dimaklumi di dalam Islam secara aksioma tentang kewajiban salat 5 waktu ini. Iya. Baik. Ini yang pertama dari jenis salat. Yang kedua kata beliau, dan masuk di dalam salat 5 waktu, salat apa? Salat Jumat. Ya. Salat Jumat. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Dan siapa yang tidak mempunyai halangan menghadiri Jumat. Adapun yang punya udur seperti perempuan dan orang yang berhalangan, maka dia menegakkan sholat duhur. Menegakkan sholat duhur. Baik. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Sholat yang sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah kewajiban. Apabila sebagian dari kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Dan beliau sebutkan bahwa yang fardu kifayah dari sholat ada 2. Wahia sholat dan fitri. Pertama dalam sholat, 2 id. Idul fitri dan idul adha. Yang kedua, wal jenazah dan sholat jenazah. Iya. Salat jenazah. Baik. Ada pun salat ini, menurut penulis dia adalah fardu kifayah. Menurut penulis dia adalah fardu kifayah. Iya. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dia masih fardu ain. Salat ain, salat ain itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Bahkan para perempuan yang haid pun, yang tidak punya kewajiban sholat, diperintah untuk menghadiri id, walaupun dia tidak sholat. Sekedar mereka menghadiri sholat id. Iya. Dan itu sebagian ulama berpendapat bahwa dia bukan fardu kifayah, tapi masuk kepada fardu ain. Ini saya kira pendapat punya sisi kekuatan yang patut dipertimbangkan dan mengatakan fardu ain. Walaupun kebanyakan ulama seperti yang disebut oleh penulis di sini, hukumnya fardu kifayah. Demikian pula salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Karena Nabi memerintah untuk menyolati jenazah di dalam banyak hadis. Dan kita katakan ini adalah fardu kifayah. Sebab Nabi di sebagian keadaan tidak menyolati. Sebagian sahabat, beliau perintah sahabat yang lain, beliau perintah para sahabatnya yang mensalatinya, dan beliau sendiri tidak mensalati. Ya, seperti pada kejadian orang yang berhutang itu, atau orang yang mencuri itu, mencuri. Karena beliau berkata, salatilah kawan kalian, dan beliau sendiri tidak menyalatinya. Supaya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, jangan ada yang membuat kesalahan seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah fardu kifayah. Sebagian sudah menegakkan gugur atas yang lainnya, duhur atas yang lainnya. Dan antara dalil juga adalah Nabi mensolati Najasyi. Dan Najasyi adalah seorang raja yang menyembunyikan keislamannya karena takut terhadap kaumnya. Dia meninggal pun kaumnya menganggap bahwa dia masih di atas agama yang dulu. Nabi tahu dari kaumnya bahwa dia sudah masuk Islam. Nah, tidak ada yang solatinya di sini itu, maka disolati oleh kaum muslimin. Disolati oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Solat gaib. Jadi menunjukkan bahwa solat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan sebenarnya masih ada satu solat lagi. Yang fardu kifayah. Yaitu solat khusus. Solat gerhana. Iya. Walaupun kebanyakan ulama memang menghitung solat gerhana ke dalam sholat yang hukumnya sunnah. Karena itu penulis sendiri akan meletakkan di urutan yang kelima dari sholat-sholat yang disunnahkan. Ya. Namun untuk sholat gerhana ini Rasulullah SAW sangat menganjurkannya dalam bentuk perintah. Ya, fadza'u ila sholat. Jika ra'aitum dalika fadza'u ila sholat. Apabila kalian melihat hal itu, maka segera kalian untuk melakukan sholat. Diperintah. Beliau memerintah untuk memperbanyak istighfar. Sebab ini kejadian terjadi. Ya. Dia adalah dua tanda dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari memahami nas-nas hadisnya dan makna sholat ini, maka ya, paling minimalnya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, paling minimalnya salat khusus ini dianggap fardu kifayah. Iya. Dan ini insyaallah taala yang pendapat yang lebih kuat. Dia juga masuk dalam fardu kifayah. Baik.